Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين والمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita bertemu kembali dalam kajian hukum mukjizat minggu pertama ini, dan kita akan melanjutkan kajian yang masih tertunda di dalam kita kajian bab al-adab. Sebelumnya kita sudah sampai pada hadis Nawas ibn Sam'an, dan saya dari Nawas ibn Sam'an tentang al-birr wa al-ifrad. Dan Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birr wa al-ifrad, meminta penjelasan kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menjelaskan al-birru husnul khuluq wal ithmu ma ma'a fi sadrika wa karihta an yanṭaliqa 'alayhi an-nas. Dari hadis ini kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menukil kalam sebagian para ulama yang berbicara tentang prinsip dalam menentukan al-ihsan. Mereka berdalil dengan dua prinsip yang mereka ambil dari hadis ini, yaitu untuk mengetahui tentang perbuatan ini apakah termasuk kepada al-ithmu atau bukan. Sebagaimana juga disebutkan bahwasanya yang termasuk kepada al-ithmu adalah jami'ul ma'asi, seluruh macam bentuk kemaksiatan ini termasuk kepada al-ma'asi. Maka untuk menentukan Sementara itu adalah al-hikmah wa-buhan. Pertama ditentukan oleh hadir dari syar'i. Artinya ketika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara itu adalah haram, jelas tersebut masuk ke dalam kategori al-ithm. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Taala dalam surat Al-A'raf mengatakan, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish." Katakanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala telah mengharamkan al-fawahish. Rabbu telah mengharamkan al-fawahish yang al-qabah al-qabah min al-a'mal. Amalan-amalan buruk, amalan-amalan jelek yang pada umumnya amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang tidak mau dilakukan oleh seseorang, bahkan menjauhi atau orang itu terjebak untuk melakukan hal tersebut, tapi dia sembunyi-sembunyi dan tidak mau disaksikan dan diketahui oleh orang yang lain. Tapi karena dia tahu amalan itu adalah amalan jelek. Padahal jika seandainya Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kejelekan itu berbau busuk, tercium oleh siapapun, tentu orang-orang tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Allah telah mengharamkan yang seperti itu. Ma dhahara minha wa ma batan. Apakah yang jelas kelihatan ataukah yang tersembunyi tidak banyak diketahui oleh orang lain? Maka semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Walidna, dan Allah Subhanahu wa Taala telah mengharamkan al-ithm, al-ma'asiyatullaha, segala jenis bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Hatta yang terlihat oleh seseorang kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang kecil, entah sabaraha, tapi dia meremehkan. Dalam maksiat tersebut dengan dasarkan Allah Subhanahu wa Taala sedang mengharamkannya. Nah, maka al-ithm kulluhu haram. Yang namanya ithm atau perbuatan-perbuatan yang masuk dalam rangka al-ithm, maksiat, semuanya haram. Kecil besar haram. Sama yang kecil haram, yang besar haram. Tidak boleh beranggapan karena kecil kita kemudian tasahul, ya, tasahul bermudah-mudahan. Padahal sudah jelas prinsipnya bahwasanya yang kecil ataupun yang besar maksiat itu adalah haram. Nah, misalnya menampakkan hal-hal yang tidak boleh ditampakkan oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya, ya, dianggapnya karena sekarang orang banyak melakukan, dianggapnya kecil sehingga dilakukan karena banyak orang yang melakukannya. Walaupun memang ternyata kecil, tapi tetap itu adalah haram. Nah, banyak hal-hal yang perlu untuk kita ketahui tentang perkara seperti ini. Karena terkadang manusia terjebak dengan kecilnya, padahal kecilnya itu adalah anggapan dunia. Untuk perkara-perkara yang masuk dalam hukum-hukum Islam, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Balasannya tetap yang kecil, yang besar adalah neraka. An-nar. An-nar ada yang kecil. Yang kecil saja, korek api sokdor tanpa nama. Giniin ketika mata kuat banget. Nah, tidak perlu kita kasihan dan bermudah-mudah dalam hal-hal yang terkaitan dengan hukum-hukum. Nah, berbagai selama mau tidak ada sama kaki, mau dibawa ke kaki, itu masalah. Sebenarnya ini masalah kecil kok, masalah kecil. Padahal terjadi di situ penyelisihan terhadap Rasulullah SAW. Apakah ada nilainya penyelisihan kepada Rasulullah SAW kecil? Akibatnya tidak. Menyelisihi Rasulullah SAW itu akan penyelisihan besar bersama. Dan untuk umat Islam. Dan kepada kecil berarti Nabi Rasulullah dan dalil-dalil syar'i jelas yang ditunjukkan kalau dalil ini adalah perkara yang haram, maka berarti itu adalah termasuk kepada ifrun. Dan ini dikenal dengan dalil-dalil. Ini yang pertama yang kita bahas pada minggu yang lalu dari hadis tersebut adalah memberikan prinsip untuk mengetahui al-ifrun tadi. Kalau tidak ditemukan melalui dalil-dalil atau dalil itu misalkan kita tidak paham, tidak ada yang menunjukkan kepada kita tentang apa yang dimaksud oleh dalil tersebut, maka kata Syekh Rahimahullah wa ta'ala hadithullah wa ta'ala mu'ayyid dari ulama yang lainnya rajih nafsat tanya hati, karena hati kecilnya seorang mukmin itu tidak terkait tidak syar, tidak nyaman kalau dirinya ada dalam kejelekan. Mesti gundah gulana itu bukan kumaha ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tidak pasti dengan hati kecilnya. Nah, maka ketika itu ketahuilah kata Syekh itu adalah asyar. Itu adalah hal itu yang perlu dikerjakan. Bahkan secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengatakan kepada Abu Ma'labat al Khoshani ketika diminta penjelasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yuhallu bi wa ma yuharramu alayya." Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni, beritahukanlah aku tentang apa yang dihalalkan oleh syariat untukku dan apa yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Abu Ma'labah al-Khushani. Beliau mengatakan, "Ma sakana ilaihi an-nafsu wa ma'anna ilaihi al-qalbu." Jadi al-bir atau yang dihalalkan oleh syariat bahkan dianjurkan untuk dilakukan adalah sesuatu yang membuat hati ini, jiwa ini tenang ketika melakukannya. Maka ketahuilah berarti yang seperti ini dihalalkan oleh syariat. Wal itu adapun yang termasuk hal itu, Rasulullah SAW menjawab dengan satu istilah yang lebih khusus dan jelas. Ketika ditanyakan oleh Abu Ma'labah, "Ma yuhram 'alayya?" Apa yang diharamkan untukku? Rasulullah SAW menjawab dengan satu nama, "Al-ithmu." Berarti dimaksud dengan al-ithmu adalah sesuatu yang diharamkan. Dosa yang termasuk kepadanya kecil ataupun besar, maka itu tetap termasuk pada pertanyaan Abu Ma'labah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang diharamkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam tasqut ilayhi nafsu wa lam yatma'inn ilayhi al-qalbu wa in ataka al-mukhlu." Sementara dosa yang sesuatu yang diharamkan oleh agama pada kita adalah sesuatu yang tidak membuat jiwa ini tenang, tidak membuat hati ini tenang ketika melakukannya, banyak dan itu khawatir ini, khawatir itu, apakah iya, kemudian ketika ada orang lain mengetahuinya, dia takut, dia sembunyikan apa yang dia sedang lakukan. Maka ini makanan yang kemudian oleh para ulama disebutkan, jika kita tidak menemukan dalil untuk menemukan ini adalah haram atau tidak, enak. Bila seorang mukmin jika betul-betul dia tersisut dengan syariat ini, dia tidak akan pernah tenang dengan kejelekan-kejelekannya. Dia mesti akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah mu'allif kitab Qulubul Maram mengatakan wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه بالمتفن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا نصف أحد من السادتين الأولين إذا جفون الأولون الأرحام يتمه إذا فتا أن أبدأ الانتزار للمتبعين على الله سبحانه وتعالى. Disebutkan di dalam Al-Quran, siapa yang sekarang membaca ayat tersebut, فَسَّادَكُمَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُنَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فَسَّادَكُمَ الْأَوَّلُونَ, orang-orang yang dulu pertama kali mereka masuk Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, kemudian orang-orang yang mengikuti dengan ihsan, radiyallahu anhum wa radu anhum, mereka ini as-sadiqun al-awwalun adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika disebutkan sebuah tiket untuk masuk surga sudah jelas. Nah, wa a'adda lahum jannatin, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan bahwa sendiri di antara orang-orang yang termasuk kepada as-sadiqun al-awwalun adalah orang-orang yang telah Allah janjikan untuk mereka. Apa? Jannah. Bagaimana kita tahu bahwasanya jannah ada tingkatan-tingkatannya? Tidak disebutkan jannatan, tapi jannatin dalam bentuk jamak. Jannah-jannah yang banyak itu telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk as-sadiqun al-awwalun. Jadi dikatakan orang-orang, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, mereka itulah yang susah mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat yang lainnya, dalam siapa yang ini membaca Al-Quran yughaffa kama unzila al-yaqra qira'ata ibni ummi abd. Ini demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bin Mas'ud dikatakan kepada para sahabat, jika siapa saja ini membaca Al-Quran sepertinya diturunkan, bagaimana lafaznya, bagaimana bacaannya, maka bacalah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Di sini disebutkan dengan Ibn Ubi Adil, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan kepada beliau, sal tu'ta. Sal tu'ta, minta. Mintalah kepada Allah. berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu pasti akan diberikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meminta, dalam permintaannya itu beliau menyebutkan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tidak pernah hilang. Nah, iman yang tidak pernah kembali kepada kekufuran. Wa na'iman la yanfur. Memberikanlah aku nikmat yang tidak pernah habis. Wa murafaqati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di a'la jannatil khuldi. Permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam permintaan itu diberikan kepada aku kepada Rasulullah. Jadi antara yang paling agung permintaannya ini adalah beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wa sallam di jannah yang paling tinggi tingkatannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini mengatakan tentang sebuah adat yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna al-akhar." "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna al-akhar hatta tastariqu min nas" min ajli anna dhalika yuzinuhu. Hadis ini disepakati kesepakatannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rahimahumullah. Dan lafaz yang termaktub dalam Bulughul Maram ini adalah lafaznya Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah berbicara rahasia dengan tidak melibatkan yang ketiga. Artinya maka yang berdua itu tidak boleh dia berbicara tentang obrolan-obrolan yang rahasia meskipun memang penting untuk diceritakan berdua. Tapi ketika keadaannya ketiga, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahasia. Hatta tastariqu bin nas, sampai kalian bergaul dengan manusia yang lainnya. Alasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Karena demikian dapat membuatnya menjadi sedih. Bersedih hati. Kondisi ini kaum muslimin tarakallahu fikum jami'an. Syekh Shalih Al-Qudha radhiyallahu ta'ala di dalam penjelasannya beliau menyebutkan, hadzal haditsu min adabil majalis wal ijtima'at. Hadits ini tadi, yakni hadits Abdullah bin Mas'ud, adalah hadits mengenai adab-adab bermajlis atau adab-adab yang berkenaan dengan apa yang harus kita perhatikan ketika kita berkumpul dalam sebuah tempat. Nah, apakah di situ berdiri atau duduk. Nah, bagaimana cara kata nazari apabila yang bermajlis ini mereka keadaan yang ketiga, fa inna yuha an yatanaja mali, maka yang dua orang itu dia dilarang berbicara berdua tanpa melibatkan yang ketiga. yatanaja yakni an-najwa. An-najwa itu adalah hadithu sir. Jadi obrolan-obrolan yang sesat-sesat saja. Tapi tentu betul ada sesuatu yang harus diceritakan, diobrolkan oleh dua orang tanpa melibatkan yang ketiga. Jadi ketika mereka keadaannya sedang berbeda, maka tidak boleh melakukan hal yang demikian, sesenting apapun itu. Lianamu ila tanajau binduri, karena mereka kalau berbicara atasnya tanpa melibatkan yang ketiga, ahdatha indahu syukuh. Ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Adanya prasangka-prasangka di dalam diri orang yang tidak dilibatkan dalam obrolannya. Ya qawfu annahu yatahaddatsuna bihi. Sehingga yang ketiga ini mesti ada kekhawatiran dalam diri ini. Dia menceritakan tentang aku. Dia memaksa diri itu. Wa aidan idza tahaddatsu min dunihi fa inna dhalika yushiru bi annahu yaqtiruna. Selain itu kata Syekh, bisa jadi juga apabila mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak melibatkan yang lainnya yang ketiga tadi, maka hal seperti itu akan membuat dia merasa disepelekan, dihina, tidak dianggap, mungkin merasa dirinya tidak ada kedudukan. Nah, sehingga dia merasa hatinya merasa rendah. Karena mereka tidak memperhatikannya. Saya fauna amrahum anhu. Mereka pun tidak menampakkan urusan yang mereka bicarakan kepada diri ini. Wa yatasarruna fi hadithin min dunihi. Bahkan mereka pun berbicara secara rahasia dan tidak melibatkannya. Di annahum la yaquluna bihi. Terus berkata bahwasanya mereka tidak percaya kepadaku. Ini terjadi dalam jiwa atau dalam hati orang yang ketiga, jika dia tidak diajak atau tidak dilibatkan dalam pembicaraan itu. Oleh hadza qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bi ajli anna dzalika yuhzinuhu. Yuhzinuhu kalimat yuhzinuhu yakni yad'u bi nafsihi al-ajl. Mengakibatkan jiwanya atau dirinya bersedih atau gundah, ya, tidak enak hati, kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal. Nah, saya pun bisa saja dia kemudian berkata-kata dalam hatinya, inna annahu dalam jatuh nafiyya, mungkin dia sedang membicarakan aku. Wa imma annahu yastaghfirunani, atau dia mungkin diri di bawah aku adalah orang yang tidak berarti apa-apa bagi mereka, karena aku dari kalangan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi kalau memang kenyataannya dia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Nah, hal ini akan lebih lagi mendorong dia untuk merasakan apa yang seperti itu. Paling sedia berkasihnya dan banyak sehingga dia pun menjadi orang yang tidak bersemangat dengan mereka, bahkan merasa sedih dengan kelakuan-kelakuan teman-teman yang seperti itu. Bamin adabil majalis an yakuna hadithu dhahir. Jadi adab yang diajarkan dalam hadis ini kata Syekh, yang berkenaan dengan adab-adab dalam majlis, jika keadaannya kita sedang bertiga, adalah pembicaraan itu adalah pembicaraan yang umum sifatnya, yang jelas dan siapapun bisa mendengarnya. Wala yakunu bainatnaini faqat dunat tsalits, tidak boleh hanya di antara dua orang tanpa melibatkan yang ketiga. Amma idza kana an-nasu katsiran fil majlis يزيدون عن ثلاثة فلا بأس أن يتناجى الاثنان عدم المكروه. Adapun kalau ternyata banyak orang di majlis tersebut lebih dari tiga orang, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa kalau dia mau berbicara berdua, ya, karena tidak ada yang saya diwajibkan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada baginda kathirun, karena yang lainnya juga banyak, ya, sehingga yang tadi bisa berbaur dengan yang lain. Pada ayat tawafi mukhlisun bisuyu, sehingga tidak ada sesuatu yang terasa dalam dirinya. Bahada min adabil majalis. Dan inilah adab-adab bermajlis yang harus diperhatikan oleh kita. Meskipun kita punya pembicaraan yang penting, baru terdengar hari itu, tapi ketika itu kita sedang bertiga, maka jangan sok kita menjadi orang penting, ketemu dengan orang yang penting, kemudian kita melihat orang ini tidak terlalu penting, kita merasa penting untuk berbicara berdua. Yang penting itu adalah hati ini. Karena Rasulullah SAW menyebutkan adab tersebut, bahkan syekh hadzarullah ta'ala mengatakan sesuatu yang sangat penting dalam hal ini. Beliau mengatakan adab al-hadithu ala tahrimin najwa baina al-ithnain duna dzalik. Hadzal hadith, hadith ini menunjukkan ala tahrim, keharaman, ya, berbicara berdua tanpa melibatkan yang kita. Ini dihukumi dengan haram karena Rasulullah SAW melarangnya. Pada ayat ini adalah larangan dari Rasulullah SAW. ودل على أنه إذا كان أكثر من ثلاثة فإنه لا بأس أن يتناجى اثنان لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تقترب بالناس. يبايعني على هذا الدليل قالوا ربي بروا إذا ترتمان حرام قالوا ربي ترتقى بروا إذا ترتمان حروم حرام. Dalilnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis itu hatta takhtalitu binnas. Sampai kalau misalkan kita sudah berbaur dengan orang lain, yakni idza dzalal mahdhur. Jadi ketika ada sesuatu yang sudah diinginkan itu hilang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka ini tidak mengapa. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang berkaitan dengan apa? Adabu al-majalis, adab-adab dalam bermajlis atau ketika kita kumpul-kumpul. Penting untuk diperhatikan karena ini berkaitan dengan halal dan haram. Tidak boleh juga kita tidak memperhatikan di sini disebutkan tadi karena ini berkaitan dengan halal dan haram. Al-halal bayin, al-haram bayin. Jelas bolehnya, jelas balasannya. Haram jelas juga boleh, tidak bolehnya jelas juga apa balasannya. Haram tidak akan ada balasannya kesenangan, kebaikan atau kenikmatan. Haram semuanya akan dibalas dengan perkara-perkara yang menyakitkan. Maka kita harus waspada dari apa yang diisyaratkan oleh dalil bahwasanya hal itu adalah haram. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar ibnu al-Khattab. Yani Abdullah ibn Umar ini adalah Umar ibn Khattab, anak bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga kita menyebutnya bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma karena bapaknya juga adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah ibn Umar ini adalah sesat-sesat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada usia pada tahun ke-73 Hijriah. Nah, di usianya yang ke-87. Allah karuniakan usia kepada beliau radhiyallahu anhu selama 87. Kalau dihitung dari masa bayinya tidak terhitung, sampai dihitung beliau ikut-ikut bapaknya kalau sedang berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menangkap apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau termasuk orang yang paling banyak juga menghafalkan hadis sampai 2000 lebih. Nah, pada umurnya 87, itu pun dikurangi dari masa bayi sampai usia sekian. Nah, lebih hadis yang sudah dihafalnya adalah 2000. Kita mau meninggal seberapa lagi tahun, sudah berapa ribu hadis yang dihafal. Masya Allah, sahabat ini luar biasa. Nah, apa pantas kita menjadikan mereka sebagai tauladan, sebagai contoh, sebagai panutan dalam segala hal, aspek kehidupan, apakah akidah mereka, ibadah mereka. Terlebih Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin. Terlebih lagi Rasulullah SAW ketika menyebutkan satu yang selamat dari azab Allah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, aku dan sahabatku. Yani sesuatu yang pernah dilalui oleh Rasul SAW dan dilalui oleh para sahabat Rasul SAW. Karena memang mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa dalam segala hal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi. La yuqimu ar-rajulu ar-rajula, ar-rajulu yang pertama sebagai fa'il, ar-rajula dibaca fathah menjadi maf'ul. Tidak boleh seseorang menyuruh berdiri kepada orang lain min majlisihi, dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Nah, walakin, akan tetapi, tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi berikanlah kelonggaran, berikanlah kelonggaran. Tafassahu wa tawassa'u. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kepada fiddin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum jami'an. Syekh hafizahullah ta'ala dalam syarahnya beliau menyebutkan hadis hadis aidan min adabil majalis. Hadis ini juga berkaitan dengan adab-adab dalam majlis yang harus kita perhatikan. Fa'idha sabaqa ahadun ila majlisin fahuwa ahaqqu bihi. Apabila ada seseorang yang lebih dulu menempati sebuah tempat, kemudian dia duduk, maka tempat duduk yang dia duduki itu adalah berhak. Dia yang lebih berhak untuk menempatinya. Wala yajuzu li ahadin an yuqimahu minhu. Tidak boleh siapapun untuk menyuruh berdiri, menyuruh pindah dari tempat yang sudah didahului oleh yang lain tadi. Sawa'un kana dzalika fil masjidi aw kana dzalika fi majalisin nasi kharijal masjid. Sama saja hal ini berlaku di dalam masjid seperti majlis yang kita lakukan sekarang, atau di luar masjid al-buyut seperti di rumah-rumah misalnya. Orang sedang duduk di sana, kita tidak boleh memerintahkan dia untuk berdiri, kemudian kita tempat ke tempatnya. Aw kana dzalika min julusi fil aswaq lil bai' wasyira, atau di tempat-tempat lain yang biasa dipakai untuk berjual beli di pasar. Sama saja kalau ada orang yang lebih dulu menempati tempat itu, maka dia yang lebih berhak, tidak boleh kita mengusirnya. Faman sabaqa ila makanin rajalasa fihi wa huwa ahaqqu bihi. Siapapun yang terlebih dahulu menempati tempat itu, kemudian dia duduk di situ, maka dia yang berhak untuk tinggal di tempat itu. Wala yajuzu li ahadin an yuhawwilahu anhu. Tidak boleh siapapun mengusir, memindahkan orang yang tadi Walakin idza qama sahibul majlis fa'adara bihi al-qadima fala ba'sa bi dzalika. Akan tetapi kalau misalkan dia yang sudah terlebih dahulu duduk tadi kemudian berdiri dan mempersilahkan kepada yang baru datang tempatnya, maka ini tidak mengapa yang dipersilahkan tadi duduk. Li'annahu tanazzala 'an haqqihi, karena dia sudah melihatkan bahwa dia sudah mengalah. Artinya dia sudah mempersilahkan, memberikan haknya kepada yang lainnya. Wa amma an yuqimahu bi ghairi ridha wa bi ghairi itharin minhu fa hadza dhulmun wa khata'. Ini yang penting ini. Ya, antara penting yang tadi, maka ini yang penting juga kita ketahui bahwasanya kalau seseorang menyuruh dia berdiri, padahal dia tidak ridha, dia merasa terpaksa, merasa terusir dari tempat yang padahal dia lebih dulu duduk di situ, atau dia menyuruh berdiri karena dia dalam keadaan orang ini tidak mempersilahkan tempatnya untuk orang yang tadi memintanya untuk pindah. Maka ini kata Syekh adalah termasuk dalam bentuk zulmun wa khata'un. Zulmun ini termasuk dalam kalimat yang sudah dibahas oleh Ustaz Abu Yasir minggu-minggu yang lalu, termasuk ke dalam kategori akhlak yang jelek. Zulmun, zulmatun yawmal qiyamah, meskipun terlihat seperti itu, nah, tapi itu adalah merupakan zulmatun yawmal qiyamah, kegelapan bagi siapapun yang melakukan zulmun itu pada hari kiamat. Kaman sabaqa ila makanin mubahin fahuwa aqaqqu bihi min ghairin kainan man kana. Jadi barang siapa yang mengingat dan yang mendahului suatu tempat yang mubah, maka dia itu daripada yang lainnya siapapun yang kemudian datang, apakah orang yang berpengaruh, berpangkat, orang yang dikenal, yang disegani, kainan man kana. Sawa'an kana fi hadha masjidin aw fi majlisin khasin aw fi al-amkinati allati yabi'u an-nas wa yashtaruna fiha. Di mana saja tempat ini berlaku. Amma idza kana al-makanu ghayra masmusin bihi. Jadi tempatnya adalah tempat yang mubah yang siapapun boleh menempati. Ya. Atau tempat khusus tapi memang dipersilakan untuk siapapun yang bisa menempati. Adapun kalau tempat yang memang tidak diperbolehkan min qibali wulati umur, dari sisi wulati umur, misalnya ada jajaran pemerintah kita yang menentukan sebuah tempat yang tidak boleh ditempati atau tidak dilalui, fala yajuzu li ahadin an yukhalifa waliyyan. Dalam hal ini baru seseorang tidak boleh menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh wali yang lalu. Ya, seperti kemarin jalan dikosongkan. Ya, harus ikut ke sana, disuruh untuk ke kiri. Kemudian dia kesal terhadap baik polisi yang menjadi sampai mencaci maki polisi yang padahal pak polisi sudah memperhitungkan keamanan. Nah, bagi para pejabat petinggi negara ini yang mau melewati sebuah tempat sehingga terpaksa harus dikosongkan, maka ketika itu kalau kita terus menyerobot, ini termasuk suatu keharaman juga karena kita melakukan penyelisihan secara kodiologi. Apalagi ada yang mau mencari lebih lanjut yang kejumaan di waktu ngejuhat ini orang tidak tahu gitu. Kalau misalkan ada yang seperti kenapa pada itu, hari itu adalah hari Jumat, kalau polisi banyak yang menjejer di jalanan menjaga keamanan jalan, dan tidak mungkin mereka untuk melaksanakan Jumat. Nah, padahal itu diberikan rukhsah oleh para ulama dalam pembahasan ini ketika keamanan perlu untuk dijaga. Apa jadinya kalau misalkan mereka tidak dijaga keamanannya? Apakah kita tidak melihat musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan negara Indonesia ini? Nah, melihat kesempatan-kesempatan yang bisa mereka lakukan untuk menghancurkan negara Indonesia, kita saja tidak tahu mungkin. Padahal mereka yang menyusun rencana sudah menyiapkan sesuatu. Nah, kalau tidak dijaga keamanan ini, maka akan bahaya. Kalau melanggar terancam, kita pun akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, karena maslahat al-'ammah taqtadi an yakuna hadha al-makan qaliyan li ajli murur an-nasi aw mawaqif sayyaratihi aw dawabihi aw mawaqifihi. Fa idza mana'ahu wali al-amri fa ta'atu wali al-amri wajibatu. Karena yakunu al-maslahat al-'ammah. Jadi tidak boleh kita menjadi wali al-amr dalam hal ini, karena maslahatnya adalah kemaslahatan umum yang menuntut tempat tersebut memang harus dikosongkan, karena ini mungkin untuk pejabat parkirnya, ya, atau ini adalah untuk lalu lalang manusia sehingga tidak menghalangi dan tidak mengganggu, atau ini adalah untuk kendaraan mereka yang khusus untuk protokolnya para pejabat misalnya. Maka al-muhim tersebut dalam hal ini apabila yang melarangnya adalah waliyul amri berdasarkan kemaslahatan-kemaslahatan umum yang mereka pertimbangkan, maka kita tidak boleh menyelisihinya. Dasar waliyul manusia main di tempatan, nah, nanti akan berakibat buruk terhadap dirinya. Nah, qanitatin rahimani wa rahimakumullah. Rupanya kita sebutkan sampai di sini kajian kita, insyaAllah kita lanjutkan penjelasan yang masih tersisa dari Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala tentang hadis yang berkaitan dengan adab-adab dalam majlis. Jadi hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuthibu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا." الله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله.